السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Setelah beliau menyampaikan ucapan salam kepada para hadirin, lalu beliau mengatakan segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah sesembahan yang disembah oleh makhluknya yang awal dan yang akhir, dan aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam terkirim untuk Rasulullah, keluarganya, demikian pula istri-istri beliau Ummahatul Mukminin, demikian pula para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya, amma ba'd. Fa'ahmadullaha ta'ala alladhi yassara li hadzal liqa. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepadaku untuk terwujudnya pertemuan ini. Thumma ashkur li ikhwani alladhina a'addu wa rattabu li hadhihi al-liqa'at al-'ilmiyyah. Dan kemudian saya pun berterima kasih kepada para ikhwah yang mereka telah mempersiapkan, dan merekalah yang telah mengatur untuk terwujudnya pertemuan ilmiah ini. Kama ashkur al-jihat al-hukumiyyah allati adhinat wa rattabat aidan li hadhihi al-liqa'at. Sebagaimana saya juga berterima kasih kepada pihak pemerintah yang telah memberikan izin kepada kami untuk mewujudkan terjadinya pertemuan-pertemuan ini. Fa'aqul liljami'i jazakumullahu khaira. Maka saya mengatakan kepada seluruhnya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada kalian dengan sebaik-baik balasan. Wabarakallahu lakum fi a'malikum wa a'marikum wa amwalikum wa dhurriyyatikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kalian pada amalan-amalan kalian, demikian pula umur-umur kalian, demikian pula kepada keluarga-keluarga kalian dan anak-anak kalian. Ammal makan faqad sami'tumu fi kalimati al-ustadz Hasan waffaqahu Allah. Adapun berkaitan dengan tempat kajian ini, kalian telah mendengarkan dari al-ustadz Hasan waffaqahu Allah. Wa amma az-zaman fa nahnu bayna maghrib wa isha lailati al-ahad ar-rabi' wal-'ishrin min shahr jumada al-ula min 'am 1441 min al-hijrah. Adapun yang berkaitan dengan waktu, maka kita berada di antara maghrib dan isya pada malam Ahad pada tanggal 24 Jumadal Ula di tahun 1441 Hijriah. Amma 'unwan hadhihi al-kalimah wal-liqa. Adapun judul kalimat dan pembahasan dalam pertemuan ini, la adri adzakarahu al-ustadz Hasan am la. Saya tidak mengetahui apakah judul pembahasan ini disebut oleh Ustaz Hasan atau tidak. Ala wa huwa kaifa nahmi awtanana min at-tatarruf wal irhab. Yaitu pembahasan tentang bagaimana cara kita menjaga dan memelihara negeri kita dari berbagai macam pemahaman ekstrim dan pemahaman yang berlebihan. Wa hadha mawdu'un يشغل المسلمين كثيرا. Dan ini adalah merupakan pembahasan yang menyibukkan sekian banyak kaum muslimin. وسنجيب عنه في هذه المحاضرة إن شاء الله. dan kita akan menjawabnya di dalam kajian ini insyaallah abra thalathati as'ilah, melalui tiga pertanyaan. As-su'al al-awwal, pertanyaan yang pertama, limadha natahaddats 'an at-tatarruf wal irhab, mengapa kita berbicara tentang sikap ekstrim dan sikap teroris? As-su'al ats-tsani, pertanyaan yang kedua, kaifa nahmi anfusana wa mujtama'atina minhu, bagaimana cara kita menjaga diri-diri kita demikian pula masyarakat kita dari paham tersebut? As-su'al ats-tsalits, pertanyaan yang ketiga, ma hiya ba'dhu suwar at-tatarruf wa anwa' at-tatarruf wal irhab, apa yang menunjukkan sebagian dari bentuk-bentuk sikap ekstrim dan bentuk-bentuk pemahaman terorisme itu? Fa in baqiya min hadhihi al-as'ila shay'un atmamnahu ba'da al-'isha, maka apabila ada hal-hal yang perlu disempurnakan dari tiga pertanyaan ini, maka kita akan melanjutkannya setelah isya. Wa in istata'na an nujiba 'ala ats-tsalatsah baina maghrib wa 'isya falhamdulillah, apabila kita mampu untuk menjawab tiga pertanyaan ini dalam waktu antara maghrib dan isya, maka walhamdulillah. Wa hal al-muhim al-jawab, apakah yang terpenting adalah menjawab? La, tidak. Al-muhim as-sawabu fil jawab, yang terpenting adalah kebenaran di dalam menjawab. Fahadha huwa al-muhim, maka inilah yang penting. Qad ajaba unasun kathiruna an hadhihi al-as'ilah, dan banyak sekali dari manusia mereka telah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Wakhtalafat ijabatuhum, dan jawaban mereka berbeda-beda. Fi biladil muslimin jami'an, di negeri-negeri kaum muslimin secara menyeluruh. Al-arabiyah wa ghairil arabiyah, baik di negeri-negeri Arab atau selainnya. Wa as'alullah ta'ala an yuwaffiqani lil ijabati lil isabah fil ijabah, maka memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jalla memberi taufik kepadaku untuk benar di dalam menyampaikan jawaban. As-su'alul awwal, pertanyaan yang pertama, limadha natakallam 'an at-tatarruf wal irhab, mengapa kita berbicara dan membahas tentang sikap ekstrim dan terorisme? Al-jawab, natakallam 'anhu li'umur, jawabannya bahwa kita membahas dan berbicara tentang hal ini karena beberapa perkara. Al-amr al-awwal, perkara yang pertama, li'annahu bid'atun fid-din, karena sikap ekstrim dan pemahaman terorisme ini merupakan bid'ah di dalam agama ini. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihi Muslim, dan bersabda pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam sahih Muslim, syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru di dalam agama, ayil bid'ah, yaitu bid'ah. Wa kullu muhdatsatin dalalah, dan setiap perkara yang baru di dalam agama itu sesat. Wallahu ta'ala qad dhamma al-ibtida'a fid din, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela perbuatan bid'ah di dalam agama. Wa ja'alahu min asy-syirk, dan menjadikan itu termasuk di antara perbuatan syirik. Fi tashri'i dinin lam ya'zan bihi Allah, dalam menetapkan sebuah syariat di dalam agama yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengizinkan dan membolehkannya. Kama qala ta'ala fi surati syura, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ash-Shura, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang dengannya mereka menetapkan syariat di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak memberikan izin padanya. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi butlanil 'amalil mubtada' wa raddih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang batilnya amalan bid'ah dan tertolaknya. Faqala man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Wal bid'u kulluha nihayatuha as-sayf wal tatarruf wal irhab. Dan bid'ah-bid'ah itu seluruhnya akhir dan akibat dari perbuatan bid'ah adalah menghunuskan pedang dan akan menumbuhkan pemikiran-pemikiran teror. Bal al-ibtida'u nafsuhu naw'un min at-tatarruf kama sayati. Bahkan melakukan perbuatan bid'ah itu sendiri adalah merupakan bahagian dari bentuk sikap ekstrim sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Qala al-Imam Abu Qilabah al-Jarmi rahimahullah. Berkata al-Imam Abu Qilabah al-Jarmi rahimahullah, مثل أهل البدع مثل المنافقين. Perumpamaan ahlul bid'ah itu adalah perumpamaan orang-orang munafik. قال الله عن المنافقين ومنهم من عاهد الله. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang-orang munafik. ومنهم من يقول إذن لي. ومنهم من عاهد الله. يعني المراد أن منهم ومنهم ومنهم. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang-orang munafik, wa minhum man 'ahadallah, di antara mereka ada yang menetapkan janjinya di hadapan Allah. Wa minhum man yaqulu udhalli wa la taftinni, dan di antara mereka ada yang mengatakan izinkan kepadaku dan jangan engkau memfitnah aku. Fahum ikhtalafu fi ma bainahum, maka di antara mereka terjadi perselisihan. Wattafaqu fi an-nifaq, namun mereka sepakat dalam hal penyakit kemunafikan. Wa hakadha ahlu al-bid'ah ikhtalafu fi ma bainahum wattafaqu 'ala as-sayf. Dan demikian pula ahlu al-bid'ah, meskipun terjadi perselisihan di antara mereka, namun mereka sepakat dalam hal menghunuskan pedang dan menghalalkan darah. فَلَا يَجُوزُ إِذَا تَحَدَّثْنَا عَنِ التَّطَرُّفْ وَالْإِرْهَابِ أَنْ نُسْكُتْ أَنْ نَغْفِلَ ذِكْرَ الْبِدَعِ. Maka tidak diperbolehkan pada saat kita berbicara tentang sikap ekstrim dan paham terorisme, lalu kemudian kita diam dan tidak membicarakan tentang bid'ah. الأمر الثاني, kemudian perkara yang kedua, نتحدث عن التطرف والإرهاب لأنه سبب للهلاك. Kita berbicara tentang sikap ekstrim dan terorisme karena itu akan menjadi sebab kebinasaan. إذ هو من الغلو, sebab sikap terorisme ini termasuk di antara bentuk غلو. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, dan di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian menjauhi sikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama, karena sesungguhnya yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan mereka di dalam agama. Al-amru al-thalith, perkara yang ketiga, nuharibu at-tatarrufa wal-irhab li'annahu mukhalafa wa ma'asiyah lillahi wa rasulih. Kita memerangi sikap ekstrim dan terorisme karena itu merupakan bentuk penyelisihan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Wa muhaddatun lillahi wa rasulih, dan menampakkan sikap permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Wa musyaqqatun lillahi wa rasulih, dan bentuk menyelisihi apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa hadhihi al-ma'siyah lillahi wa rasulih, dan kemaksiatan yang mereka lakukan ini kepada Allah dan Rasulnya, sababu awalan sababun lil'adzab, Yang pertama, ini menjadi sebab turunnya siksaan dan azab. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, فَلْيَحْذَرِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya. أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, bahwa mereka akan ditimpa fitnah. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. وَقَالَ تَعَالَى, dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, barang siapa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sangat keras siksaannya. وقال تعالى ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب, dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, barang siapa yang menyelisihi Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya Allah Tabaraka wa Taala sangat keras hukumannya. وهو أيضا موجب للذل, dan ini juga menyebabkan kehinaan bagi pelakunya. قال الله تعالى, Allah Azza wa Jalla berfirman, إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ, sesungguhnya orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mereka dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang hina. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند أحمد وغيره, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadith Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, وَجُعِلَتِ الذِّلَّةِ وَالصَّغَارِ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَكُلُّ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ, dan semua apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan yang disebutkan di dalam Sunnah, ما ذكره الله في ما أوحاه الله إلى الرسول في القرآن والسنة, dan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, مما فيه من عواقب معصية الله ورسوله, yang di dalamnya menyebutkan tentang akibat perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulnya, فهو موجود في التحذير من التطرف والإرهاب, maka di dalamnya terdapat peringatan dari sikap ekstrim dan peringatan dari paham terorisme. Al-amru rabi', perkara yang keempat. Limadha natahaddats anhu? Mengapa kita berbicara tentang sikap ekstrim dan terorisme itu? Li'annahu sababun litasallut al-kuffari 'ala al-muslimin. Karena itu merupakan sebab orang-orang kafir akan menguasai kaum muslimin. Fa inna ahla hadhihi al-bid'ah al-khabitha, di mana mereka orang-orang yang membawa pemikiran bid'ah ini, ahli at-tatarruf wal irhab, orang-orang yang membawa pemahaman ekstrem dan terorisme ini, yanquduna al-uhud ma'al musyrikin, mereka adalah orang-orang yang membatalkan perjanjian-perjanjian dengan kaum musyrikin. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya ma'asyar al-muhajirin khamsun aw khisalun khamsun in ibtulitum bihinna, wahai sekalian kaum muhajirin, ada lima perkara yang apabila kalian tertimpa dengan lima perkara ini, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, dan aku berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai kalian mendapati lima perkara ini. Wa dzakara min al-khamsi qawluhu, dan beliau menyebutkan di antara lima perkara tersebut, wala naqadhu 'ahdallahi wa rasulih, dan tidaklah mereka membatalkan janji mereka di hadapan Allah dan Rasulnya, illa sallata 'alaihim 'aduwan min ghairihim, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kepada mereka musuh yang akan menguasai mereka yang berasal dari selain mereka. فَيَأْخُذْ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ, lalu musuh tersebut akan merampas sebagian dari apa yang mereka miliki. فَأَهْلُ بِدْعَةِ التَّطَرُّفِ وَالْإِرْهَابِ, maka ahlu bid'ah yang memiliki sikap ekstrim dan paham terorisme ini, hum yanquduna ahdallah wa rasulih, mereka adalah orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah dan Rasulnya. Fa yanquduna ahdallah wa rasulih ma'a wulati amrihim bitakfir wal khuruj alaihim, maka mereka membatalkan perjanjian mereka kepada Allah dan Rasulnya yang berkaitan dengan penguasa dan pemerintah mereka dengan mengkafirkan pemerintah mereka dan menghalalkan untuk keluar dari ketaatan dan menghalalkan untuk melakukan pemberontakan kepada mereka. Wa yanquduna 'ahdallahi wa rasulihi binqdhi 'uhudil muslimin ma'al kuffar, dan mereka juga membatalkan perjanjian mereka kepada Allah dan Rasulnya dengan merusak perjanjian-perjanjian kaum muslimin dengan orang-orang kafir. وَيَنْقُضُونَ الْعُهُودِ وَالْمَوَاثِيقَ الدُّوَلِيَّةِ, dan mereka juga merusak perjanjian-perjanjian yang ada di antara negara-negara. الَّتِي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ مِنَ الدُّوَلِ, yaitu antara negara kaum muslimin dan negara-negara yang lainnya. فَإِمَّا أَنْ يَعْتَدُوا عَلَى رَعَايَا تِلْكَ الدُّوَلِ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ, maka ada kalanya mereka bersikap zalim kepada rakyat-rakyat yang ada di negeri-negeri selain kaum muslimin. Min siyahin, dari orang-orang yang dari para turis. Au tujjarin, atau para pedagang. Au diplomasiyin, atau orang-orang yang datang sebagai diplomasi. Au askariyin, atau dari kalangan tentara. Fahada al-fi'l la yajuz, maka perbuatan yang seperti ini tidaklah diperbolehkan. Haula fi duwalil muslimin bi muahadat, mereka ini tatkala berada di negara-negara Islam mereka memiliki perjanjian-perjanjian dengan kaum muslimin. Fal i'tida'u alaihim naqdun li ahdillahi wa rasulih, maka bersikap zalim atau melakukan mengganggu mereka adalah merupakan bentuk merusak perjanjian itu. Aw kana bi an yusafir ila buldanihim, atau ketika dia melakukan perjalanan safar ke negeri-negeri non muslim. Fayamanunahu wa yu'minunah, lalu kemudian mereka pun mendapatkan keamanan di mana mereka memberi aman ketika dia masuk ke dalam negeri mereka. Wa yu'tunahu ma yusamma fi hadha az-zaman ta'syirah wa visa, dan mereka memberikan apa yang disebut sekarang ini dengan sebutan visa. Fala yajuzu lahu an yakhunahum fi buldanihim, maka tidak diperbolehkan baginya untuk mengkhianati mereka di negeri-negeri mereka. Wala ya'tadi alaihim, dan jangan sekali-kali dia mengganggu mereka. La bitafjiri, tidak diperbolehkan baik dengan melakukan peledakan. Wala bil qatli, tidak pula diperbolehkan dengan melakukan pembunuhan. Wala bisariqati amwalihim, atau dengan cara mencuri harta-harta mereka. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ, apabila dia melakukan hal itu, كَانَ خَائِنًا غَدَّارًا, maka dia termasuk orang yang melakukan pengkhianatan. نَاقِضًا لِعَهْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, yang merusak janji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. فَبِسَبَبِ أَفْعَالْ أَصْحَابْ هَذِهِ الْبِدْعَةِ الشَّنِيعَةِ, maka disebabkan karena perbuatan dan tindakan orang-orang yang memiliki bid'ah yang buruk ini. يسلط الله بعض أمم الكفر أو يتسلط بعض أمم الكفر على المسلمين, yang menyebabkan sebagian umat-umat kafir على بعض المسلمين, yang menyebabkan sebagian dari umat-umat kafir mereka menguasai sebagian kaum muslimin. الخامس, kemudian perkara yang kelima. الأمر الخامس, لماذا نتحدث عن التطرف والإرهاب؟ Mengapa kita berbicara tentang sikap ekstrim dan terorisme? طلباً لرضا الله, adalah karena kita mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. وطلباً للثواب والأجر من الله, dan mengharapkan pahala dari Allah. ليس طلباً لثواب الحكومات, bukan untuk mengharapkan balasan dari pemerintah. Au ujrah na'khudhuha minhum ala dhalik, atau mendapatkan upah yang kita ambil dari apa yang kita lakukan ketika membela atau memerangi pemahaman ekstrim tersebut. Walakin naf'alu dhalika talaban lil ajr min Allah, akan tetapi kami melakukan hal itu sebagai bentuk harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kami mendapatkan pahala. Fahuwa minal jihad al-ilmi bil kalimah wal bayan. Maka ini termasuk di antara jihad yang berkaitan dengan ilmu, dengan cara menjelaskan dan menerangkan kepada umat. Qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Allah azza wa jalla berfirman yang artinya, wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan perangilah orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Wa ahlul bid'ah fihim min nifaqil amal kathir. Dan ahlul bid'ah, pada mereka terdapat ciri-ciri atau terdapat sifat-sifat kemunafikan yang berkaitan dengan amalan mereka. Idza haddatsa kadzab, apabila dia berbicara maka dia berdusta. Idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji maka dia menyelisihi janjinya. Idza ahad ghadar, dan apabila dia menetapkan janji maka dia mengkhianati janjinya. Idza khasama ay ghairahu fajar, dan apabila dia berselisih maka dia berbuat kefajiran. Wa fi sahihil Bukhari, dan disebutkan dalam Sahihul Bukhari, qalu li Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, innana nadkhul 'ala al-umara, sesungguhnya kami mendatangi para penguasa, fanaqul lahum kalaman, lalu kami menyampaikan sebuah ucapan kepada mereka. Ayyamdahunahum wa yuthnuna 'alaihim amamahum, maksudnya bahwa mereka memuji penguasa itu dan menyanjung penguasa itu di hadapan mereka. Kama jaa fi riwayat ukhra, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Wa idza kharajna min 'indihim qulna khilaf dhalik, dan apabila kami meninggalkan mereka maka kami mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kami ucapkan di hadapan mereka. Ay sababnahum wa dhamamnahum, yaitu ketika kami keluar meninggalkan pemerintah maka kami pun mencerca dan mencela. Madza qala ibn Umar, apa jawaban dari Abdullah bin Umar? Qala kunna na'uddu hadha min an-nifaq 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Umar, kami menganggap perbuatan yang semacam ini termasuk bentuk kemunafikan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'du ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan berkata sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, أول نفاق المرء طعنه على أمرائه. Kata sebagian para sahabat, kemunafikan yang pertama kali yang menimpa seseorang adalah ketika dia mencela para pemimpin dan para penguasanya. إذن فهذا من الجهاد العلمي. Maka ini termasuk di antara bentuk jihad dengan menyampaikan ilmu. وقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu 60 cabang lebih. أعلاها قول لا إله إلا الله. Yang tertinggi adalah ucapan لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. والحياء شعبة من الإيمان. Dan sifat malu termasuk bagian dari cabang keimanan. قال بعض أهل العلم, berkata sebagian para ulama, إذا كان إماطة الأذى الحسي عن طريق الناس إيمان وأجر. Apabila termasuk di antara cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dan duri dari jalan yang dilalui oleh manusia sehingga dia mendapatkan pahala dengan melakukannya. Fa'a'zam minhu wa afdal, maka yang lebih besar dari itu dan yang lebih utama, imatatul adza al-his al-ma'nawi min al-bid'i wadh-dhalalat, adalah menyingkirkan gangguan yang bersifat ma'nawi, yaitu menyingkirkan gangguan-gangguan bid'ah dan kesesatan. Fahadha minal iman, maka ini termasuk dalam bentuk keimanan. Wahadha minal amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar, dan ini termasuk dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Allahu jalla wa'ala berfirman, kaum mu'minin, demikian pula kaum mu'minat, sebahagian mereka adalah penolong terhadap sebahagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna shalah. Mereka senantiasa mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dan melarang manusia dari kemungkaran, dan mereka menegakkan salat. فمجاهدت هؤلاء وكشفهم. Maka jihad yang dilakukan oleh mereka ini dan sikap mereka dalam menyingkap syubhat. هذا من أفضل الأعمال الصالحة. Maka ini termasuk di antara amalan yang paling mulia. ليس لنا إلا جهادا علميا بالكلمة والبيان. Maka tidak ada yang menjadi tugas kita kecuali berjihad dengan menyampaikan ilmu dan penjelasan. Amma jihaduhum bil qitali was silah fa hadha li waliy al amr lid dawlah lis sultan. Adapun berjihad melawan mereka, melawan pemahaman-pemahaman terorisme dengan berperang atau memerangi mereka, ini adalah merupakan kekhususan dari tugas para penguasa dan pemerintah. Wa nahnu ma'a hukumatina fi qitaliha wa mujahadatiha li haula. Dan kita bersama dengan penguasa kita di dalam memerangi dan berjihad melawan kaum teroris tersebut. Taqarruban ila Allah Ta'ala. Sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-amru as-sadis. Kemudian perkara yang keenam. نحذر من التطرف والإرهاب. Kita memberi peringatan dari sikap ekstrim dan terorisme ini. حراسة وصيانة لديننا. Dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara agama kita. فهذا التطرف والإرهاب هو تحريف للدين. Maka sikap ekstrim dan terorisme ini adalah bentuk perubahan, melakukan perubahan di dalam agama. Kama qala ta'ala 'anil umam qablana yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang umat-umat sebelum kita, yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ih, bahwa mereka telah melakukan perubahan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dari tempat-tempatnya atau dari pemahaman yang sebenarnya. وقال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, maka mereka selalu mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tersamarkan maknanya dengan tujuan mencari-cari penakwilannya dan mencari dan dengan tujuan mencari-cari fitnah dan kesesatan. Fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Lamma nazalat hadhihi al-ayah. Ketika ayat ini turun, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minh." Apabila kalian melihat orang-orang yang suka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tersamarkan maknanya tersebut, "Fa'ula'ik alladhina sammallahu fahdharuhum." Maka mereka itulah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang terdapat penyimpangan di dalam diri mereka, maka berhati-hatilah kalian dari mereka. Qad dzakara al-ulama'u fi syarh al-hadits, dan para ulama telah menyebutkan dalam menjelaskan hadits ini, anna alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu, bahwa orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat itu, هم أهل الأهواء والبدع وعلى رأسهم الخوارج. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan ahlul bid'ah, dan yang terutama dari mereka adalah kelompok khawarij. وهم أهل الغلو والتطرف والإرهاب. Maka mereka adalah orang yang bersikap berlebih-lebihan di dalam agama dan bersikap ekstrim dan berpaham terorisme. فبتحذيرنا منهم وردنا عليهم. Dan dengan memberikan peringatan kepada umat, demikian pula bantahan kita kepada mereka, nakunu muttabi'in lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama sami'na fi hadzal hadits, maka kita termasuk orang-orang yang telah mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita dengarkan di dalam hadits ini. Wa nahmi wa nahrus dinana min at-taghyir wat-tahrif, maka kita senantiasa memberikan perlindungan dan penjagaan kepada agama kita dari berbagai macam perubahan-perubahan. Wa nuhafiz ala surati dinina al-haqiqiyya fi umam al-ard. Dan hendaknya kita menjaga dan memelihara bentuk agama kita secara hakiki yang kita perlihatkan di hadapan umat-umat yang ada di muka bumi ini. Fa inna ahla bid'ati at-tatarruf wal irhab, karena sesungguhnya ahlul bid'ah yang membawa pemahaman ekstrim dan terorisme itu, syawahu hadha ad-din 'inda al-umam, mereka telah memperburuk citra agama ini di hadapan umat-umat yang lain. Wa adharuhu dina ghadrin wa khiyanah, dan mereka menampakkan Islam seperti agama yang dibangun di atas pengkhianatan dan tidak menepati janji. Fartakabu bidzalika isaatain 'azimatain, maka mereka pun melakukan dua keburukan yang besar. Al-isaa lid-din nafsihi, yang pertama mereka telah melakukan keburukan di dalam agama itu sendiri. Wal isaa fi tanfirin nas 'anid-din al-islami was-sunnah, dan mereka juga telah melakukan keburukan dalam hal menjauhkan manusia dari Islam dan dari sunnah. Al-amru as-sabi' wal ats-tsamin, ha, kama al-'adad, sudah poin berapa ini? Al-amru as-sabi' يقول الأستاذ حسن الأمر السابع. بركارا ينكتوجو. توافقونه؟ أذان بلو. أذان؟ السؤال الأول. قل لهم هذا السؤال الأول. إني برو سؤال برتانا. بقي سؤالان. ماشي ترسيسا دو pertanyaan yang belum terjawab. Sudah isya. Ah? 5 باقي 8 دقائق الحمد لله الأمر السابع perkara yang ketujuh نحذر ونتحدث عن بدعة التطرف والإرهاب kita memperingatkan dan membahas tentang bid'ah ekstrim dan bid'ah terorisme ini لأن بسببها سفكت الدماء sebab dengan pemahaman yang seperti ini darah-darah manusia ditumpahkan. Wa bisababihim ikhtalla al-amn fi kathirin min al-buldan. Dan dengan sebab pemikiran ini hilang rasa aman dalam kebanyakan atau mayoritas negeri-negeri yang ada. Wa bisababihim ta'akhkhara kathirun min umuril muslimin wa masalihihim. Dan dengan sebab pemahaman ini yang menyebabkan terlambatnya atau terjadinya kelambatan dalam hal-hal melakukan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Wa bisabab bid'at at-tatarruf wal irhab wal ghulum, dan disebabkan karena bid'ah ekstrim pemahaman terorisme dan sikap ghulu. Ta'attalat aw ta'attala ada'ul huquq, maka terabaikan menunaikan hak-hak orang-orang yang memilikinya. Ala al-wajh alladhi yurdhi Allah tabaraka wa ta'ala 'anna, dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqutti'at bisababihim al-arham, maka diputusnya tali silaturrahim disebabkan karena pemahaman-pemahaman ekstrim ini. Wa hadha naw'un min al-fasad fil ard, maka ini merupakan bentuk kerusakan di muka bumi. Qala ta'ala fahal asaitum in tawallaitum an tusidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa apabila kalian berpaling yang menyebabkan kalian melakukan pengerusakan di muka bumi dan kalian memutuskan tali-tali silaturrahmi kalian. Ulaika alladhina la'anahumullah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asammahum wa'a'ma absarahum, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka tuli dan membutakan pandangan-pandangan mereka. Wa bisababi hadhihi al-bid'ah fi at-tatarruf wal-ghulu wal-irhab, maka disebabkan karena bid'ah ekstrim terorisme dan bid'ah berlebih-lebihan di dalam agama ini, uttila haqqul jiran, maka terabaikan hak tetangga. Min al-muslimin wa ghairi al-muslimin. Baik dari kaum muslimin atau tetangga yang non muslim. Qala ta'ala wal jari dzil qurba wal jari al-junub. Allah azza wa jalla ketika menyebutkan tentang orang-orang yang memiliki hak, maka Allah jalla wa ala mengatakan dan al-jari dzil qurba dan al-jari dzil junubi. Tetangga yang qurba dan tetangga al-junub. Fal jaru thalathatu anwa'. Al-qarib ilayka nasaban wa al-ba'id anka nasaban. Nah, yang dimaksud al-jari dzil qurba yaitu tetangga yang memiliki hubungan kerabat denganmu, dan al-jari junubi tetangga yang tidak memiliki hubungan kerabat denganmu. Fa dzakara Allahu haqqal jar, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak tetangga min al-huquq al-ashar allati dzakaraha fi hadhihi al-ayah min surah an-nisa. Di, termasuk di antara hak-hak atau 10 hak-hak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ini. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Muttafaqun alaihi min hadis Abi Syuraih Al-Khuzai wa Abi Hurairah. Muttafaqun alaih dari hadis Abu Syuraih. Abu Syuraih Al-Khuzai dan Abu Hurairah. Wa haqqul jirani ma'lum. Dan hak tetangga adalah perkara yang telah dimaklumi di dalam agama ini. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khawarij. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan tentang kelompok khawarij. Wa hum ra's ahli hadhihi al-bid'ah, bid'ah at-tatarruf wal-ghulu wal-irhab. Dan mereka adalah pemimpinnya bid'ah ini, yaitu bid'ah yang membawa paham ekstrim terorisme serta sikap ghulu. Faqala fil hadith, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, wa dzakara ar-rajul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang, yaqra'u al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an, hatta idza ru'yat 'alaihi bahjatu, sehingga ketika nampak pada dirinya يعني لا النور والوضاء وال... sehingga ketika nampak di wajahnya cahaya yang menunjukkan akibat dari bacaan yang dia baca dari Al-Qur'an Karim, insyaallah kama qal ma adri inqalaba ila jarih, lalu kemudian dia menuju kepada tetangganya, faramahu bisyirki wa qatalahu bisayf, lalu kemudian dia menuduh tetangganya sebagai orang yang melakukan kesyirikan, lalu kemudian dia membunuhnya dengan pedangnya. Qala ya Rasulullah, lalu kemudian man aula bisyirk ar-rami amil marmi, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, siapakah yang lebih utama disebut sebagai orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, apakah yang menuduh atau yang tertuduh? Qala mal tudu, qala ar-rami, ar-rami, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang melakukan tuduhan, yang melemparkan tuduhan itu. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fil hadith al-akhir, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, man qala li akhihi ya kafir aw ya adu Allah, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, atau dia mengatakan hai musuh Allah, illa ba'a biha ahaduhuma, melainkan akan kembali ucapan itu kepada salah satu dari keduanya, au qala illa harat alai ay raja'a alai, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan melainkan ucapan itu kembali kepada si pengucapnya, fayabu'u huwa bi ithmi at-takfir li akhihi al-muslim bighairi haqq, maka akan kembali kepada si pengucapnya di mana dia akan mendapatkan dosa akibat dia mengkafirkan saudaranya muslim. Idzan natahaddatsu an bid'ati at-tatarruf wal irhab, maka kita berbicara dan membahas tentang bid'ah ekstrim dan terorisme ini باختصار secara ringkas, لانه فساد في الدين والدنيا, disebabkan karena pemahaman tersebut menimbulkan kerusakan di dalam agama, demikian pula dalam kehidupan dunia. فهذا يختصر السبعه الامور التي تقدمت, maka ringkasan yang akhir ini sebagai rangkuman dari tujuh poin yang telah disebutkan sebelumnya. Wa kama sami'tum, dan sebagaimana yang kalian dengarkan. Wa yadhhar lakum mimma taqaddam, dan nampak bagi kalian dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Ba'd al-khalal fi ajwibati ba'd an-nas 'an hadha as-su'al, sebahagian kekeliruan dalam jawaban-jawaban sebagian manusia ketika mereka menjawab pertanyaan ini. Fala yatahaddats 'anil irhab illa bi sabab adrarihi ad-dunyawiyyah, di mana mereka tidak membahas tentang permasalahan terorisme kecuali mereka selalu melihat dari sisi kemudaratan-kemudaratan dari sisi dunia semata. Walihada la yatahaddatsun 'anil bid'an 'anit tatarruf wal irhab illa idza hamala as-silah faqat. Oleh karena itu mereka tidak berbicara tentang sikap ekstrim dan pemahaman terorisme kecuali terhadap orang yang membawa senjata tajam saja. Wa yaskutun 'an kaunihi bid'ah, lalu kemudian mereka berdiam diri melihat dari sisi bahwa itu adalah merupakan bid'ah. Wa tahrif lid-din, dan melakukan perubahan di dalam agama. Wa tadhi' li huquqil aqarib wal arham wal jiran wa ghairihim, dan mengabaikan hak-hak dari silatul rahim, dari kerabat-kerabat, demikian pula tetangga-tetangga dan yang lainnya. Wa ma'siyah lillah wa rasulih mujib lidh-dhull wal 'iqab, dan merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya yang menyebabkan seorang merasakan kehinaan dan kerendahan berhak untuk mendapatkan hukuman. Limada tilkal ajwaba naqisah, mengapa jawaban-jawaban itu kurang dan tidak sempurna? Al-jawab, jawabannya, li'anna ashabaha lam yantaliqu min as-sunnah, disebabkan karena orang-orang yang memberi jawaban itu mereka tidak berangkat jawaban tersebut dari sunnah. Fi hadithihim an bid'atil irhab, ketika mereka membahas dan bercerita tentang bid'ahnya pemahaman terorisme itu. Thaniyan, okay. Thaniyan, yang kedua, yang teruah batil, anna ba'dha ha'ula'il mujibin, bahwa sebagian orang-orang yang menjawab itu, hum anfusuhum indahum bid'atul tatarrufi wal irhab, pada diri mereka sendiri itu terdapat pemahaman bid'ah ekstrim dan pemahaman teroris. Lakinnahum lam yasilu ba'du ila al-marhala an-nihaiyah wa hiya as-silah, akan tetapi mereka belum saja sampai kepada tingkatan akhir yaitu membawa senjata. Imma liqillatihim, apakah disebabkan karena minoritasnya jumlah mereka? Fayantadhirun an yakthuru, sehingga mereka menanti jumlah mereka semakin banyak. Thumma yakhrujun 'ala hukam al-muslimin wa 'ala ad-duwal wa 'ala ash-shu'ub, lalu kemudian mereka pun melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap pemerintahan-pemerintahan kaum muslimin dan perlawanan terhadap rakyat. Aw li ghairi dhalika min al-asbab, atau sebab-sebab yang lainnya. Fa maridun yatahaddats 'anil marad, maka orang yang sakit berbicara tentang penyakit. Wa min al-'ajaib, dan termasuk sebuah keajaiban, sahibu bid'atin mutatarrif irhabi yatakallam 'anit tatarrufi wal irhab, apabila ada seorang yang dia memiliki pemahaman ekstrim dan pemahaman terorisme lalu dia berbicara tentang terorisme tersebut. Hadha jawab as-su'al al-awwal wa baqiya su'alan ba'da al-adhan aw as-salah, maka ini jawaban dari pertanyaan yang pertama, masih tersisa dua pertanyaan yang kita jawab setelah azan dan salat.